Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd kiratul hadith lil ikhwah wal ashab tadribi du'a. Qala al imam Abu Abdullah Muhammad bin Muslim Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah البخاري رحمه الله باب الخشوع في الصلاة باب yang menerangkan tentang khusyuk di dalam salat. Naam. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika mensifati orang-orang yang beriman yang beruntung, qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang mana orang yang beriman yang beruntung tersebut adalah mereka-mereka di dalam salat mereka khusyuk, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang mana mereka khusyuk di dalam salat-salatnya. Jadi sifat orang yang beriman yang beruntung di antaranya demikian, khusyuk di dalam salat-salat mereka. Barakallahu fikum. Al-Imam As-Si'di rahimahullahu taala ketika menafsirkan wa aqimus salata wa yuqimunas salata dalam surat Al-Baqarah di awal-awal ayat Baqarah, mereka-mereka orang yang bertakwa adalah orang-orang yang yuqimunas salata, orang-orang yang menegakkan salat. Beliau menafsirkan dalam ayat itu, ketika salat itu barakallahu fikum bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, sebagaimana dalam ayat inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya salat itu bisa mencegah, menghalangi dari perbuatan fahisyah, keji dan mungkar maksiat. Kata beliau As-Sidi rahimahullah, salat yang seperti ini yang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar adalah salat yang ditegakkan dengan zahirnya dan batinnya. Salat barakallahu fikum yang ditegakkan dengan zahirnya dan batinnya. Apa yang dimaksud dengan zahirnya salat? Zahirnya salat adalah salat ditegakkan dengan rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, mustahabbatiha dan mustahab-mustahabnya, sunnah-sunnahnya ditegakkan. Adapun batinnya salat adalah ruhnya salat, kehusyuannya barakallahu fikum. Jadi khusyuk dalam salat merupakan batinnya salat. Nah, barakallahu fikum, demikian kata As-Si'di rahimahullahu taala. Maka bab yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari ini, bab yang menerangkan tentang khusyuk di dalam salat, barakallahu fikum, maka hendaknya bagi setiap mukmin yang menginginkan keberuntungan di dunia dan di akhirat, berusaha dan mencari, mempelajari dan belajar untuk menjadi orang yang khusyuk di dalam salatnya barakallahu fikum. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Adapun masalah 6 hukum daripada khusyuk diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan khusyuk merupakan syarat sahnya salat, dan ini pendapat yang 6 tidak sahih. Barakallahu fikum, karena betapa banyak orang yang salat tidak dalam keadaan khusyuk, maka 6 kalau tidak dikatakan sah salatnya karena tidak khusyuk, maka banyak salat-salat kita akan tidak sah. Barakallahu fikum. Pendapat yang paling dekat tentang kehusuan adalah merupakan fadilah dan keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang, sehingga barakallahu fikum ketika seseorang bisa khusyuk di dalam salatnya, maka fadilah salatnya, nilai salatnya akan mendapatkan lebih barakallahu fikum daripada salat yang tidak enam ada kehusuan padanya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Isma'il ibn Ufi Malik qala haddatsani Malik Malik ibn Anas Isma'il anak saudari daripada Imam Malik, itu keponakan Imam Malik. Ibnu Ukhti Malik. Haddatsani Malik berkata menyampaikan hadis kepadaku Imam Malik. Imam Malik Imam Darul Hijrah, Raisul Mutqinin wa Nam wa Kabirul Mutasabbitin. Imam Darul Hijrah. Ana bizinad. Anil A'raj Sulaiman bin Mihran. Sulaiman bin Hurmuz. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل ترون قبلتي هاهنا والله ما يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم وإني لأراكم وراء ظهري. Kata Rasulullah SAW, bagaimana pendapat kalian tentang kiblatku di sini? Rasulullah SAW salat menghadap kiblat. Di belakangnya para sahabat berdiri. Tapi beliau mengatakan, wallahi ma yakhfa alayya ruku'ukum wala khusyu'ukum. Demi Allah, tidaklah tersembunyi bagiku ruku-ruku kalian, tidak pula bersembunyi dariku khusyu-khusyu kalian, kehusuan kalian. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, demi Allah tidak tersembunyi bagiku rukunya kalian, tidak pula kehusuan kalian dalam salat. Wa inni la arakum wara dhahri, sesungguhnya sungguh-sungguh aku melihat kalian dari belakang punggungku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerti, melihat dengan kepada orang-orang yang di belakang beliau, bagaimana rukunya mereka, bagaimana kehusyuannya mereka. Barakallahu fikum. 6. Jadi tahdzir 6 yazam tanbih orang-orang yang di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. 6 diperhatikan dan diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika ada orang-orang yang rusak salatnya di belakang Rasulullah SAW, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengetahui hal itu. Barakallahu fikum. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Ibnu Bashar Muhammad. Nah, Ibnu Bashar Bundar, gelarnya Bundar. Qala haddatsana Bundar Muhammad bin Ja'far. Kalau Gundar Muhammad bin Ja'far, kalau Bundar Muhammad bin Bashar. Qala haddatsana Syu'bah, Syu'bah ibn al-Hajjaj ibn al-Warad al-Ataki Abu Bistan. Qala Sufyan Amirul Mu'minin fil hadith. Naam. Wa huwa awwalu man fatasha 'anil rijali bil Iraq wa dabba 'anil sunnah wa kana 'abidan. Qala Syu'bah sami'tu Qatadah. Qatadah bin Da'am As-Sadusi. Qala sami'tu Qatadah an Anas, dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Anas, Qatadah meriwayatkan dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qal aqimur ruku'a was sujuda fa wallahi inni la araqum min ba'di wa rubama qal min ba'di dhahri idza raka'tum wa sajadtum. Aqimur ruku', sempurnakanlah ruku-ruku kalian dan sujud kalian. Maka demi Allah, sesungguhnya aku melihat kalian dari belakang punggungku apabila kalian ruku dan apabila kalian sujud. Barakallahu fikum. Ini nam Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Selain daripada mujizat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mujizat Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa melihat ke belakang orang-orang yang salat di belakang beliau, ini juga barakallahu fikum merupakan nam tahzir, peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari jangan sampai kurang mengurangi salat barakallahu fikum ketika di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam selain akan menjadi saksi nanti di hari kiamat kepada umatnya barakallahu fikum, maka demikian juga akan menjadi saksi kepada ibadah-ibadah mereka, enam para enam umatnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dengan demikian barakallahu fikum, kita sangat menginginkan barakallahu fikum untuk menjadi orang-orang yang beriman, yang beruntung, yang khusyuk di dalam enam salat-salatnya. Oleh karena itu barakallahu fikum, Rasulullah SAW memerintahkan menegakkan salat dalam keadaan memilih waktu enam yang paling mendekatkan kepada kehusuan kepada seseorang barakallahu fikum. Maka kita berlatih enam setelah mengetahui bahasa yang kita enam yang kita baca di dalam salat, kita mengerti barakallahu fikum makna apa yang kita baca di dalam salat-salat kita, kita enam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan enam di dalam salat-salat kita. Oleh karena itu enam jawarih kita, anggota tubuh kita ketika salat, enam kita pandangkan pandangan kita ke arah tempat sujud, enam pandangan yang bisa lebih mendekatkan kepada khusyuan. Jangan sampai enam seseorang sholat enam matanya enam tidak terjaga, enam melihat ke kanan ke kiri lebih-lebih ke atas, yang itu dilarang barakallahu fikum. Ketika sholat seseorang melihat menengadahkan enam matanya penglihatannya ke langit barakallahu fikum. Maka oleh karena itu enam ya semuanya salabah kemudian juga laulat barakallahu fikum ketika sholat, maka betul-betul enam harus merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala sedang berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sholat itu adalah sedang munajat, namun mengikat tali hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menghadapkan wajahnya kepadanya ketika sholat selama dia seorang hamba tersebut selalu hadir hatinya menghadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam barakallahu fikum, maka laulad naam barakallahu fikum anak-anak kita perhatikan barakallahu fikum, jangan sampai naam ketika kita salat naam membuat gaduh di lu belakang, membuat kita risih terganggu barakallahu fikum padahal salat sudah berjalan barakallahu fikum. Maka oleh karena itu kepada kita semuanya yang memiliki anak yang Naam, dari tamhidi atau dari tahfid. Naam, atau yang mungkin sudah i'dad namun belum ada perhatiannya terhadap sholat. Naam, maka berusaha barakallahu fikum sama-sama untuk memberikan nasihat, melihat dan memperhatikan bagaimana sholat-sholat mereka barakallahu fikum, agar terbiasa. Naam, padahal keadaan sholat tersebut merupakan keadaan yang paling naam, ya, yang paling penting. Dia sedang menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dilatih mereka merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sedang menghadap Allah subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum. Naktafi bihadzal qadar. Wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sallam.